Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ini adalah majlis keempat dari majalis syahri Ramadan. Alhamdulillah pada majlis-majlis yang telah lalu telah kita sebutkan durus al-mustafada minas siyam, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, faedah yang bisa kita ambil dari amalan siyam. Pada majelis yang keempat ini akan kita sampaikan sebuah pembahasan tentang karamah yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Al-karamah ialah kemuliaan. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Bukan dimaknakan dengan kejadian yang luar biasa. Bukan, tetapi yang dimaukan dengan karamah di sini adalah dari kata-kata karam. Kemuliaan-kemuliaan yang begitu banyak yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Sangat banyak. Kemuliaan atau karamah ini mayoritasnya atau bahkan semuanya khusus untuk orang yang berpuasa. Membedakan antara mereka dengan pihak-pihak lain yang mengamalkan amal-amal yang lain. Karamah yang pertama ialah anna ajra siyami la hududa lahu wa la ya'lamu ahadun qadrahu illallah. Yang pertama bahwasanya puasa, pahala puasa tidak ada batasnya. Tidak ada seorang pun yang tahu batasan atau kadar pahala puasa kecuali Allah Azza wa Jal semata. Ini sebuah keistimewaan amalan puasa dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, قال الله عز وجل الله عز وجل منه برفرمان كل عمل ابن آدم له إلا صيام فإنه لي وأنا أجزي به. Semua amal bani Adam itu dia, kata Allah, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa untuk aku, maka aku lah akan membalasnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dha'fin." Setiap amal bani Adam dilipat gandakan, satu kebaikan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah berfirman, "Illa shaum, kecuali puasa. Fa'innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, dikarenakan puasa itu untuk aku, maka akulah yang akan membalasnya." Dengan tanpa menyebutkan kadar balasannya. Itu ubhima litafkhim. Dimubhamkan, enggak disebutkan dengan secara langsung pahalanya, litafkhim untuk membesarkan perkaranya. Tak terkira pahalanya. Kalau amal yang lain dilipat gandakan sampai 700 kali lipat untuk puasa lebih daripada itu, tak terhingga. Hanya Allah yang Maha tahu berapa kadarnya. Itu menunjukkan keistimewaan amal siam dan karamah bagi orang yang berpuasa. Tentunya yang lillahi ta'ala iman dan wahdisan. Karamah yang kedua, min karamatis sha'imin, termasuk karamah bagi orang yang berpuasa adalah anna siyama yashfa'u lis-sha'imin yawm al-qiyamah. bahwasanya amalan siam akan memberi syafaat bagi orang-orang yang berpuasa di hari kiamat nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Suatu kondisi di mana seseorang insan sangat memerlukan syafaat ketika itu. Suatu kondisi yang sangat mencekam ketika itu. Siam termasuk amalan yang dengan itu Allah memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, amal siyam akan berkata, "Ai Rabbi wa hi Rabbku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fihi." Wahai Rabbku, aku telah mencegah orang itu untuk makan dan melampiaskan syahwatnya di siang hari. Maka beri aku izin memberikan syafaat untuknya. Wayaqulul Quran, sementara Al-Quran menyatakan, "Ey Rabbi, wahai Rabbku, mana'atuhun naum billayl, fasyafi'ni fihi." Aku mencegah dia untuk tidur di malam hari. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Qala, Rasul menyatakan, "Fayushaffa'ani," maka kedua amal itu diberi izin untuk memberikan syafaat kepada pelakunya. Ini amal besar. Amal besar. Apalagi dua amal ini biasa disatukan ketika Ramadan. Berpuasa, dan ketika mereka puasa Ramadan, mereka terbiasa memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Sehingga dua amal yang betul-betul luar biasa ke dalam bulan Ramadan, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan memberikan syafaat kepada para pelakunya selama pelakunya mengerjakannya dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karomah yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan khusus bagi orang-orang yang berpuasa, dikasih pintu khusus di surga nanti. Babun khas, pintu khusus di surga nanti, namanya babur royyan. Pintu royyan, tidak masuk ke pintu itu melainkan orang yang berpuasa. Namanya pintu royyan. Kalau pintu-pintu yang lainnya ada babul jihad, babu sadaqah dan yang lainnya. Yang ini khusus namanya babur royyan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqaru lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fayuqal ayna as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad." Sesungguhnya di surga nanti, di jannah nanti, ada sebuah pintu namanya pintu Royyan. Akan masuk dari pintu itu orang-orang yang puasa dari kiamat nanti, tidak ada seorang pun yang masuk ke pintu itu melainkan mereka saja. Maka ditanyakan, "Aina shaimun?" Mana orang-orang berpuasa? Maka mereka semuanya bangkit. Dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu kecuali mereka semua. Kecuali yang berpuasa. Dan ketika mereka telah puasa, ditutup pintu itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Ini luar biasa. Hanya para shaimin yang berhak untuk masuk ke pintu Royyan. Dipanggil mereka oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan semua halayak ramai, semua makhluk Allah Azza wa Jal, dipanggil dengan penuh penghormatan, memuliakan mereka. Inilah orang-orang yang saim, yang berpuasa. Bukan semata-mata dimasukkan dalam surganya Allah, tapi dikasih pintu khusus namanya pintu Royyan. Karamah yang luar biasa. Karamah yang keempat adalah mudha'afatul ujur. Karamah yang berikutnya ialah mudha'afatul ujur, dilipat gandakannya pahala. Dan pahalanya khusus, Allah akan jauhkan wajah dia dari api neraka selama atau sejarah 70 kharif. Itu dikarenakan orang yang berpuasa, dia menanggung beban yang cukup berat. Dia menanggung, menahan dahaga, menahan haus, menahan lapar. Apalagi dia disertai dengan harus mencari ma'isyah. Perjuangan yang luar biasa sehingga dia mendapatkan pahala khusus di samping pahala yang sangat besar. Dikasih pahala khusus, dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kharif, 70 tahun. Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'atallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa. Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah di jalan Allah Azza wa Jalla, malaikat Allah akan menjauhkan dengan hari itu wajah dia dari api neraka sejauh 70 kharif. Dikasih pahala khusus, dijauhkan dari api neraka. Itu berarti ada jaminan aman, selamat dari api neraka. Mafhumnya ialah jaminan surga. Dia melukiam hanya dua kesempatan, hanya dua tempat. Imma jannah, imma nar. Ketika selamat dari neraka, surga tempat. Dan ini bukan semata-mata surga, tapi dipastikan tidak dimasukkan dalam neraka. Ada sebagian pihak yang masuk surga, tetapi dikarenakan dosa dan segala macamnya, dia dimasukkan dalam nar terlebih dahulu untuk membersihkan dosanya. Tapi ini pemastian, neraka tidak bakal masuk. Dan surga tempatnya, ini merupakan pahala yang luar biasa, yang besar, hanya untuk orang-orang yang shaim, yang berpuasa saja. Yang kelima, karamah yang kelima adalah bahwasanya aroma, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Azza wa Jalla lebih mulia, lebih wangi dibandingkan dengan rihul misik, dibandingkan dengan aroma misik. Khusus bagi yang berpuasa. Ini merupakan pahala yang sangat besar. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khalufu famis sha'im athyabu 'indallahi min rihil misik." Sungguh demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh demi Allah, sungguh aroma bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak wangi misik. Nah, dikarenakan dia mengeluarkan aroma itu karena puasa. Karena dia berpuasa, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesuatu yang lumrah bagi orang-orang yang berpuasa mengeluarkan aroma mulut yang kurang menyenangkan. Itu dikasih pahala yang setimpal di sisi Allah lebih wangi daripada minyak wangi misik. Bukan berarti kemudian orang yang berpuasa tidak pernah sikat gigi. Tidak. Diperbolehkan sikat gigi, terutama di malam hari. Adapun di siang hari, dia menggunakan sikat gigi. Kalau menggunakan pasta gigi, dipersyaratkan tidak boleh ada yang masuk ke dalam mulut. Ke dalam tenggorokan dia. Yang lebih aman ialah dia menggunakan sikat gigi dengan tanpa odol, supaya enggak ada yang masuk ke dalam tenggorokan, atau menggunakan kayu siwak, sehingga tetap gigi dia terjaga, aromanya enggak begitu menyengat. Kalaupun ada aromanya, Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, aroma tersebut di sisi Allah lebih wangi daripada rihul misik. Ini semuanya hanya ada dan hanya dimiliki dan hanya diraih oleh para shaimin, dan ini semua merupakan bentuk karamah bagi para shaimin dari Allah Azza wa Jal. Ini semuanya tentunya ketika semua diikhlaskan Allah Azza wa Jal semata, lillahi tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan bimbingan sunnah, imanan wa ihtisaba. Sehingga satu amalan namanya siang, tetapi faedahnya sekian banyak, karomahnya sekian banyak, itu merupakan rahmat Allah bagi kaum muslimin secara khusus. Maka berlomba-lombalah wahai kaum muslimin untuk melaksanakan siam, terutama siam Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak beramal saleh. Diperbolehkan untuk mencari ma'isyah, tapi jangan terlalu fokus untuk mencari ma'isyah lupa dengan ibadah. Ramadan adalah bulan-bulan ibadah, bukan bulan-bulan ma'isyah. Silakan mencari ma'isyah, itu merupakan kewajiban masing-masing kita menjaga keluarga, tapi ingat jangan sampai melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan karomahnya kepada kita semua yang sedang berpuasa, dan semoga dengan karomah tadi Allah Azza wa Jal bisa menghilangkan wabah yang sedang menimpa kita dengan cepat. Allah angkat wabah corona ini dari kita semuanya dan diberi kesempatan untuk bisa kembali mengerjakan jamaah dan jumaah dan ibadah yang lain, aktivitas yang lain secara normal. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.